Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu wa ta'ala. Al-hadithu as-sadis wal-mi'ah. Hadis yang ke-106. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah min ina'i wahid takhtarifu aydina fihi min al-janabah. Muttafaqun alaih. Wa zada Ibnu Hibban wa taltaqi aydina. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Tangan kita bergantian untuk mengambil air. Itu semua karena janabah. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ibnu Hibban menambahkan, tangan kami saling bersentuhan ketika mengambil air. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, wujubul irtisal minal janabah ala rajul wal mar'ah. Wajibnya mandi janabah berlaku untuk laki-laki dan wanita. Jadi yang wajib mandi bukan laki-lakinya saja, tapi istrinya juga wajib mandi. Barakofik. Karena dalam hadis ini jelas yang mandi itu ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-faidatu asaniyah. Faedah yang kedua. Jawazu irtisadi rajul wa ahlihi mimma'in wahid fi ina'in wahid. Jawazu irtisadi rajuli wa ahlihi mimma'in wahid fi ina'in wahid. Bolehnya suami mandi bersama dengan istrinya dari satu air dan dalam satu bejana. Ini khusus suami istri, ya. Naam, tidak boleh yang lain. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Jawazu ayyara kullu wahidin min az-zawjain badan al-akhar wa uratahu. Jawazu ayyara kullu wahidin min az-zawjaini badanal akhar wa auratahu. Boleh suami istri saling melihat tubuh dan auratnya. Ini juga khusus untuk suami istri, bukan yang lain. Barakallahu fikum. Faedahnya dipercepat. Nah, ya. Nah. Karena mayoritas yang taklim masih belum beristri. Takut nanti dampaknya itu, ya. Nah, pada pamit proses bubar. Taib. Kecuali yang sudah izin duluan. Nah, ya. Nah, sebelum membahas hadis ini, ya. Memang bejo nih. Taib. Barakallahu. Al-fa'idatu arabiyah. Faedah yang keempat. Istihbabut taqlil min ma'il wudu'i wal ghusli. Istihbabut taqlil min ma'il wudu' wal ghusli. Disunahkan untuk hemat dalam penggunaan air wudu' dan mandi. Dalam hadis ini Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu taala anha mandi bersama dalam satu bejana untuk mengirit penggunaan air mandi. Kalau mandi sendiri-sendiri boros. Nah, tapi sekali lagi hanya untuk suami istri mandi bersama. Nah. Adapun kalau hemat dalam penggunaan air mandi dan wudhu, ya semuanya berlaku. Al-faidatu al-khamisah. Husnu isyratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di ahli. Husnu isyratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat baik dalam memperlakukan istri-istrinya. Nah, dalam hadis ini dicontohkan beliau mandi bersama dengan istrinya. Itu menunjukkan bahwasannya ada kedekatan secara emosional. Tidak ada masalah di antara mereka. Nah, kalau ada masalah, nah, jangankan mandi bersama. Nah, barfikum, nyapa saja tidak. Itu suami istri. Itu banyak problema. Jadi kalian jangan kira kalau orang menikah itu seneng-seneng saja, ya. Nah, ada senengnya, ada tidaknya, ya. Tapi jadi yang dibayangkan jangan seneng-senengnya saja, nanti kaget kalau pas dapat yang enggak seneng-senengnya. Nah, tapi hadis ini membuktikan bahwasanya Rasulullah sangat baik dalam memperlakukan istrinya sehingga beliau barakallahu'alaikum diterima oleh istri-istri beliau. Tandanya ialah istrinya mau diajak mandi bareng. Ya, kalau ada suami ngajak istrinya mandi bareng ditolak, berarti pelayanan suami kurang terhadap istrinya. Nah, yang penting enggak boleh maksa loh ya. Kalau maksa lelaki, ini suka sama suka, ya. Nah. Taib al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ke-6. Fadlu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama Aisyah radhiyallahu taala anha. Keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini yang mandi bersama. Nah, dalam hadis ini disebutkan ialah Aisyah. Di riwayat-riwayat yang lain jarang ditemukan Rasulullah mandi dengan istri-istri beliau yang lain. Itu menunjukkan Aisyah ada di hati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah meninggalnya Khadijah, istri yang paling beliau cintai ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di samping itu, keutamaan Aisyah yang lain ialah beliau menyampaikan al-ahkam al-aman al-manziliyah, hukum-hukum yang terkait dengan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar dicontoh oleh yang lain, dan hanya bisa didapatkan informasinya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Oh, ternyata Rasulullah mandi bareng sama istrinya. Ini para sahabat pada niru semua. Nah, kalau tidak ada informasi dari Aisyah, tentunya para sahabat tidak tahu. Nah, sehingga dengan adanya informasi itu, para sahabat memahami bahwasannya itu ialah termasuk kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, yang menyampaikannya ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-haditsus sabi wal mi'ah. Hadis yang ke-107. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabah, faghsilu asy-sya'r wa anqu al-bashar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa da'afahu. Wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwu wa fihi rawin majhul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di bawah setiap rambut ada janabah, maka cucilah rambut-rambut yang ada di badan dan bersihkanlah kulit dalam badan, kulit badan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi, namun keduanya mendhaifkan hadis ini. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga disebutkan seperti itu. Namun di dalamnya terdapat rawi yang majhul. Nah, darajatul hadis. Al-hadis dhaif. Li'annahu min riwayatil Harith Ibni Wajih. Qala Abu Dawud hadithu munkar wa huwa dhaif. Hadis ini dhaif karena berasal dari riwayat Al-Harith Ibnu Wajih. Abu Dawud berkata hadisnya munkar dan dia itu dhaif. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, hadzal hadits laisa bitsabit. Berkata Asy-Syafi'i rahimahutaala, hadis ini tidak kuat, tidak sahih, laisa bitsabit. Wa qala Al-Baihaqi rahimahullah, angkarahu ahlul ilmi bil hadits Al-Bukhari wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Al-Bukhari wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Berkata Al-Baihaqi, para ulama alul hadis seperti Al-Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lain mengingkari hadis ini. Wa amma hadithu Aisyata indal Imam Ahmad. Wa amma hadithu Aisyata indal Imam Ahmad. Fafihi rawin majhul. Adapun hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka di dalamnya ada rawi yang majhul. Wa jahalatu rawi min ghair sahabah. Wa jahalatu rawi min ghair sahabah tujibu dha'fal hadith. Fala taqumu bihi hujjah. Adapun hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat rawi yang majhul. Dan rawi yang majhul yang bukan sahabat itu menyebabkan hadisnya dhaif. Lain kalau yang majhul itu sahabat, maka sahih. Karena semua sahabat itu adil, thiqah. Tapi kalau yang majhul itu selain sahabat, maka menyebabkan hadis tadi apa ini? Dhaif dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Nah, dengan demikian, karena izin auzakumullah, selesai sudah pembahasan kita tentang babul ghusli, bab seputar masalah mandi. Adapun pembahasan berikutnya tentang tayamum, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.